Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala al-imam al-sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitab al-qawli s-sadid, qala kitab al-tawhid, qala rahimahullah, hadhihi al-tarjamatu, bab ini, tarjamah disini, yani bab ini tadullu ala maqsudi hadzal kitabi, menunjukkan maksud dari kitab ini, ya, maksud, maudhu', kandungan bab ini, min awwalihi ila akhir, kandungan kitab ini dari awal hingga akhir, yaitu semuanya tentang tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Walihada, oleh karena ini, istaghna biha anil khutbah, beliau tidak mencukupkan, atau beliau tidak menyebutkan, mencukupkan, tidak menyebutkan khutbah, yakni khutbatul hajah, ya, muqaddimah, tapi langsung menyebutkan kitabut tauhid, lalu dalil-dalilnya. Ya, ini kata beliau, ay anna hadzal kitaba yashtamilu ala tauhidil ilahiyah wal ibadati bi dzikri ahkam. Bahwasanya kitab ini mengandung, yashtamil, mencakup, mengandung pembahasan tentang tauhid al ilahiyah wal ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah. Bi dzikri ahkamihi wa hududihi wa syurutihi, dengan menyebutkan hukum-hukumnya, hudud, batasan-batasannya, syarat-syaratnya, wa fadlihi wa barahin, demikian pula disebutkan keutamaannya dan barahinnya, barahin jamak dari burhan, yakni adillah, dalil-dalilnya, wa usulihi wa tafasilihi, demikian pula usulnya, pokok-pokoknya dan rincian-rinciannya, wa asbabihi wa thamaratihi, wa asbabihi wa thamaratihi, wa thamaratihi, dan juga menyebutkan sebab-sebab yang bisa menguatkan tauhid dan buah dari tauhid itu, wa muqtadiyatihi, demikian pula konsekuensinya, wa ma yazdaru bihi wa yuqwi, dan juga menyebutkan hal-hal yang bisa menguatkan, menambah tauhid seseorang dan menguatkannya, au yudha'ifuhu wa yuhihi, ataukah hal-hal yang bisa melemahkannya, menguranginya. Sebutkan semua dalam kitab ini lengkap, ya. Wa ma bihi yatimmu wa yakmulu, hal-hal yang bisa menyempurnakannya dan melengkapinya. Kemudian beliau akan menyebutkan secara ringkas definisi tentang tauhid. Qala i'lam, ketahuilah, anna tauhid al-mutlaqah, bahwasanya tauhid mutlak itu adalah at-tauhid al-mutlaq, yakni tauhid, definisi tauhid yang sifatnya mutlak, tanpa dibatasi, ghair muqayyad, tanpa dibatasi dengan jenis tauhid tertentu. Ya, kalau kita sudah mengatakan tauhid al-ibadah, berarti kita sudah membatasinya. Itu muqayyad namanya. Tauhidur rububiyah ini muqayyad dengan rububiyah. Tauhidul asma wa sifat muqayyad dengan asma wa sifat. Adapun jika disebutkan tauhid secara mutlak, maka definisinya adalah al-ilmu wal i'tirafu. Al-ilm, pengetahuan dan pengenalan, bi tafarrudir rabbi, pengenalan terhadap tafarrud, kesendirian ar-Rabb, keesaan ar-Rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bisifatil kamali, dengan sifat-sifat sempurna. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah bersendiri padanya, tidak ada satupun yang menyamainya. Al-ilmu al-i'tirafu bitafarrudi Rabbi bisifatil kamali wal-iqraru bitauhidihi wal-iqraru bitafarrunam wal-iqraru bitawahhudihi bisifatil azamati wal jalani, dan juga al-iqrar, mengakui, pengakuan terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang agung itu, hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia itu, sifat-sifat yang sempurna. Sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan. Ditinjau dari seluruh sisi, semuanya sempurna. Kemudian sifat-sifat itu agung, sifat-sifat itu semuanya mulia. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadah, dan juga mengesankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-ibadah. Dari definisi ini terkumpulkan tiga jenis tauhid: rububiyah, al-uluhiyah, wal asma wa sifat. Nah, ini jika disebutkan secara mutlak, maka mencakup tiga jenis tauhid. Wadih? Adapun jika disebutkan secara muqayyad, secara penyebutannya, secara jenis per jenis, ya, dibedakan satu jenis dengan yang lainnya, wahuwa salah satu aqsam, terbagi menjadi tiga. Sekarang dirinci, kalau tadi disebutkan secara global, sekarang dirinci satu persatu. Ahaduha, yang pertama, tauhidul asma'i was sifati, wahuwa, yaitu i'tiqadu infiradir rabbi jalla jalaluh bil kamalil mutlaqi min jami'il wujuh. I'tiqad, keyakinan tentang sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala bil kamal al mutlaq, dengan kesempurnaannya mutlaq, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah azza wa jal memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan hanya Allah yang sempurna sifat-sifatnya. Binu'util azamati wal jalali wal jamal, dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang jamal, jalal wal jamal maknanya sama, mulia, agung, sifat-sifat yang indah. Nah, tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sedikit pun aib padanya. Allati la yusyariku fiha musyarikun, yang tidak seorang pun menyamai Allah pada hal tersebut, biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Nah, ini yang kita yakin, mengesakan Allah dalam hal asma wa sifat, meyakini hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jadi kalau meyakini di sana ada salah satu dari kalangan makhluk memiliki sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, maka berarti telah menyekutukan Allah dalam tauhid jenis ini. Ya. Barakallahu fikum. Karena tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang sempurna. Hatta itu malaikat, sampai pun itu malaikat yang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah ciptakan dengan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, Baik. Di antara contoh yang disebutkan ulama tentang bagaimana seorang malaikat bisa memindahkan arsy singgasananya Ratu Saba, ya, dipindahkan dari negeri Yaman menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Syam hanya dalam sekejap mata. Hanya dalam sekejap mata. Tapi itu pun barakallahu fikum, ya, malaikat tidak ada satupun yang sempurna sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita menetapkan keyakinan ini? Caranya kata beliau rahimahullah, wa dzalika bi itsbati ma atsbathahu Allahu li nafsihi, yaitu dengan cara menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ataukah apa yang ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah. Min jami'il asma'i was sifat, dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat. Apa yang Allah tetapkan dari nama dan sifat, maka kita tetapkan. Apa yang rasulnya alaihi salatu wassalam tetapkan, maka kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat. Sebenarnya gampang, hanya mengikut saja. Kita tidak usah menggunakan akal pikiran kita. Oh, ini kalau saya pikir-pikir kayaknya tidak cocok untuk Allah nama ini. Kalau saya pikir-pikir kayaknya tidak masuk di logika saya sifat ini untuk Allah karena begini dan begitu. Tidak usah repot-repot seperti itu. Tidak usah memberat-beratkan diri, dan itu adalah jalannya orang-orang menyimpang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, metodenya mudah. Tinggal menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ditetapkan, dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Begitu. Min jami'il asma'i wa sifati wa ma'aniha wa ahkamiha. Ya, juga menetapkan makna-maknanya dan ahkam, ya, hukum-hukum yang terkandung darinya. Nah, konsekuensinya, ya. Jadi bukan sekedar menetapkan lafaz tanpa menetapkan makna. Lafaz dan makna sekaligus, dan juga ahkam, ya, hukum-hukum yang muncul darinya. Al-waridati fil kitab wa sunnah, nama-nama dan sifat-sifat yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alal wajhil la'iqi bi'azamatihi, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Min ghairi nafyin li syai'in minha wala ta'thilin, tanpa menafikan sedikit pun darinya, wala ta'thilin, dan menolak sedikit pun darinya. Ya, jadi tidak menafikan dan tidak menolaknya. Nah, ini jalannya ahlus sunnah, metodenya ahlus sunnah. Min ghairi nafyi wa ta'thil. Tidak seperti kelompok-kelompok sesat dari kalangan Al-Jahmiyah dan yang mengikuti Al-Jahmiyah seperti Mu'tazilah, menolak menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wala tahrifin wala tamthilin, tanpa melakukan tahrif, penyelewengan makna. Dia menetapkan lafadznya, contoh seperti al-istiwa, rahmanu ala al-arsh istawa. Mereka mengatakan Allah beristiwa di atas arsh, iya, tapi maknanya adalah istaulah, menetapkan lafadz tanpa menetapkan makna yang benar, menetapkan makna yang keliru. Ini tahrif. Wala tamthil, juga menetapkannya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Nah, ini dari sisi isbat. Fayib bi isbati ma asbatahu ila akhir. Wa nafyi ma nafahu, dan juga dengan cara yang kedua, ya, kalau tadi menetapkan, sekarang menafikan. Menafikan apa-apa yang Allah nafikan an nafsihi dari dirinya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nafikan semua apa yang Allah nafikan. Allah menafikan lam yalid. Apa artinya lam yalid? Apa artinya lam yalid? Walam yulad. Lam yalid tidak, tidak beranak. Walam yulad tidak diperanakkan. Nah, ya, jadi apa saja yang Allah nafikan, kita nafikan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini contoh. Ya. Au nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita menafikan apa yang Rasulnya alaihi salatu wasallam nafikan dari Allah? Apa saja yang dinafikan dari Allah? Minan naqaisi wal uyub, dari kekurangan-kekurangan. Dari aib-aib. Wa an kulli ma yunafi kamalahu, dan dari segala sesuatu yang bisa menafikan kesempurnaan Allah. Pokoknya kita nafikan. Apa saja yang bisa menafikan kesempurnaan Allah, maka kita nafikan. Barakallahu fikum. Ini jenis tauhid yang pertama. Qala tsani, yang kedua, tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah. Naam. Ini yang kedua. Sebelum kita masuk, kita simpulkan kembali tauhid jenis yang pertama, tauhidul asma wa sifat, apa kesimpulannya? Hah? Apa kesimpulannya? Mengesakan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya dengan cara menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah, ya, dari nama-nama dan sifat-sifat tanpa mengqairi ta'til, menolak, tanpa menyelewengkan, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ingat tiga perkara ini. Tanpa menolak, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Naam. Atsani, yang kedua, tauhidur rububiyah. Bi an ya'taqida al-'abdu. Tauhidur rububiyah yaitu seorang hamba meyakini annallaha huwar rabbu. Bahwasanya Allah huwar rabb, adalah Tuhan al-mutafarridu bil khalqi, yang bersendiri bil khalqi di dalam hal menciptakan, warizqi memberikan rezeki, wat tadbiri dan juga mengatur dalam hal pengaturan alam semesta. Ya, ini yang harus diyakini. Tidak boleh meyakini di sana ada pencipta selain Allah, di sana ada pemberi rezeki selain Allah, yang mengatur alam semesta selain Allah. Sehingga jika meyakini ada yang melakukan hal itu selain Allah, berarti dia telah syirik, dia telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Seperti yang diyakini oleh siapa? Ar-Rafidah. Ya, Ar-Rafidah. Mereka meyakini a'immatuhum al-ithna asyariyah, al-ithna al-asyariyah, imam-imam mereka yang 12, yudabbiruna hadal kaun, mereka mengatur alam semesta ini. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan itu semua, penciptaan, rezeki, dan juga pengaturan alam semesta. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat-malaikat yang ditugaskan meliupkan ruh, malaikat-malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengatur turunnya hujan, ataukah barakallahu fikum tugas-tugas yang lain, ya, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semakin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idhamul makhluq yadullu ala idhamul khaliq. Idhamul makhluq yadullu ala idhamil khaliq. Semakin besarnya, agungnya sebuah makhluk, itu semakin menunjukkan agungnya penciptanya. Nah, alladzi rabba jami'al khalqi bin ni'am. Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya, memfasilitasi mereka dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat al-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Apakah sifatnya itu nikmat dunia? Dan lebih penting dari itu semua, nikmat yang sifatnya ukhrawiyah. Wa rabba khawas khalqihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah khawas khalqihi, orang-orang khusus dari kalangan makhluknya. Siapa mereka? Wahumul anbiya'u wa atba'uhum, para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama semuanya. Ada yang khusus, ada yang Allah khususkan, yaitu para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Allah mentarbiyah mereka dengan apa? Bil aqaidis sahihah wal akhlaqil jamilah wal ulumin nafi'ah wal a'malis shalih. Dengan akidah-akidah yang benar, ya, dengan akhlak-akhlak yang indah dan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh. Akidah, akhlak, ilmu, amal. Allah mentarbiyah mereka dengan ini. Nah, itu harus kita yakini, hanya Allah yang melakukannya. Ini tauhidur rububiyah. Barakallahu. Jadi apa yang kita dapatkan berupa nikmat akidah yang benar, kemudian akhlak yang indah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang kita lakukan siang malam, itu semua merupakan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang Allah khususkan dari kalangan al-anbiya wa atba'uhum, para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Wa hadhihi hiya at-tarbiyatun nafi'atu lilqulubi wal arwahi al-muthmirati li sa'adati ad-dharaini. Dan inilah tarbiyah yang an-nafi'ah, bermanfaat. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya ukhrawiyah, inilah yang bermanfaat. Lilqulubi wal arwah, bermanfaat untuk hati dan arwah kita. Nah, layaknya adalah makanan untuk arwah kita, untuk rohani kita. Kita biasa mendengar pembagian ada jasmani, ada rohani. Jasmani butuh makanan, jelas ya. 3 kali sehari, ada yang sampai makan 4-5 kali sehari untuk jasmaninya. 5 kali sehari. Nah, baik. Ya, semakin kesini semakin banyak makannya manusia ya. Kalau zaman dahulu para ulama ada yang makan cuma 2 kali, kadang 1 kali. Nah, baik. Itu untuk mentarbiyah jasmaninya. Nah, di sana ada tarbiyah yang merupakan gizi atau makanan untuk rohani kita. Apa yang disebutkan di atasnya? Akidah, akhlak, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, semuanya apa? Tarbiyah yang bermanfaat lil qulubi wal arwah, untuk rohani kita. Al-muthmirati li sa'adati ad-dharain, yang akan menghasilkan kebahagiaan di 2 negeri, yaitu dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, perhatikan konsumsi untuk rohani kita. Ya, terkadang orang terlalaikan, mereka tersibukkan dengan memperhatikan bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani, sehingga lupa bagaimana memenuhi kebutuhan rohaninya. Ya, sholat lima waktu ditinggalkan, dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, padahal kita ketahui bersama jasmani kita ini, ya, akan kita tinggalkan. Ya, ujung-ujungnya nanti setelah dikuburkan dia akan hancur dimakan, ya, dalam tanah oleh hewan-hewan, dalam tanah membusuk kemudian menjadi tulang belulang. Hingga setelah itu Allah Subhanahu wa Taala bangkitkan nanti pada hari kiamat. Nah, karena itu para ulama mengatakan hendaknya seorang muslim perhatiannya terhadap memenuhi kebutuhan rohaninya lebih besar daripada kebutuhan jasmaninya. Karena inilah yang akan menentukan kebahagiaan dia dunia akhirat. Dunia akhirat bukan hanya di dunia saja. Kalau jasmani kita hanya dunia saja, tapi ini dunia akhirat. Barakallahu fikum. Baik, ini jenis tauhid yang kedua, tauhidur rububiyah. Naam. Kita lanjutkan. Qala tsalitsu tauhidul ilahiyah. Jenis tauhid yang ketiga adalah tauhid al-ilahiyah. Bisa juga dibaca al-uluhiyah ataukah al-ibadah. Tauhidul ibadah itu semuanya sama. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah wa huwa al-ilmu wal-i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Mengetahui dan mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzul uluhiyyah. Dzul uluhiyyah yang memiliki ketuhanan. Ya. Sang pemilik uluhiyyah, ketuhanan, wal ubudiyyah. Maknanya sama. Ala khalqihi ajma'in, terhadap seluruh makhluknya. Nah, annallaha dzul uluhiyyah wal ubudiyyah. Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya ilah yang berhak disembah atas seluruh makhluknya. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kulliha, ibadah seluruhnya. Ya, ibadah seluruhnya dipertengas dengan kul, ibadah seluruhnya. Ya, ini mencakup ibadah zahiriyah dan batiniyah, baik yang sifatnya lahiriyah nampak seperti salat, zakat, puasa, ya, qiraatul Quran, zikir dan seterusnya, ataukah yang sifatnya batiniyah seperti khauf, roja, mahabbah, ya, dan seterusnya. Wa ikhlasuddin lillahi wahdahu, dan juga dengan mengikhlaskan, yakni memurnikan ad-din, yaitu amalan, lillahi wahda, hanya untuk Allah semata. Nah, atau dengan bahasa ungkapan yang lebih ringkas apa? Ifradullah fi af'alil ibad. Mengisahkan Allah kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba. Adapun tauhidur rububiyah mengisahkan Allah fi af'alillah. Mengisahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Hanya Allah yang melakukan ini, hanya Allah yang melakukan itu dan seterusnya. Ya, hanya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Berarti kita mengisahkan Allah dalam hal apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Adapun di sini tauhidul uluhiyah, hamba harus solat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, takut hanya untuk Allah, cinta hanya untuk Allah. Berarti yang dituntut siapa? Hamba. Mengisahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan hamba, ibadah. Qala wa hadzal akhir yastalzimul qismainil awwalaini wa yatadammanuhuma. Dan jenis yang terakhir ini yastalzimul qismainil awwalaini, mengharuskan dua jenis yang pertama. Ya. Yaltazim, yastalzim, mengharuskan. Dengan dilala penunjukan iltizam. Ya. Nah, iltizam itu dilala tusyi' ala kharij al-ma'na. Wa yatadammanuhuma, dan juga mengandungnya tadammun, dilalatu tadammun, dilalatu syi'ala ba'di makna. Ya, jadi tauhid al-uluhiyah mengharuskan seseorang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma' wa sifat. Baik, kenapa dikatakan mengharuskan dan mengandung dua jenis tauhid sebelumnya? Li'anna al-uluhiyata allati hiya sifatun ta'ummu awsaf al-kamal wa jami'a awsaf ar-rububiyyati wal-'azamah. Karena sifat uluhiyah yang merupakan kandungan makna tauhidul uluhiyah, sifat ketuhanan, merupakan sifat umum yang mencakup seluruh sifat-sifat kamal, sifat-sifat sempurna, dan juga seluruh sifat-sifat ar-rububiyah wal-azamah dan keagungan. Perhatikan di sini, ta'ummu awsafal kamal, mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ini apa? Masuk di dalamnya apa? Ar-rububiyah, asma' wa sifat. Sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, itu mencakup sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Nah, ilah Tuhan yang kita sembah, dia harus memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kalau tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Merupakan sebuah kekonyolan menyembah sesuatu yang penuh dengan kekurangan. Dan ini merupakan keburukan daripada kesyirikan. Kubhus syirk. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'. Kata Nabi Ibrahim, ya, mendebat, ya, bapaknya, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencukupimu sedikit pun. Nah, jadi harus punya sifat-sifat sempurna. Wajamnya asalum, dan juga harus memiliki sifat-sifat ar-rububiyah wal azamah dan keagungan. Nah, sifat uluhiyah ini mencakup itu semua. Fa innahul ma'luhu al-ma'budu lima lahu min awsafil 'azamati wal jalal. Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'luh, ya, Tuhan yang disembah karena Allah memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia. Nah, baik, ini kaitannya dengan asma' wa sifat. Kemudian kaitannya dengan ar-rububiyah, walima, dan juga karena Allah asdahu ila khalqihi. Allah asda'ani a'ta, Allah memberikan kepada makhluknya minal fawadili wal afdal. Ya, minal fawadil wal afdal. Fawadil jama' fadilah. Al afdal, afdal, kurang lebih sama maknanya, sinonim, ya, keutamaan. Allah memberikan kepada mereka berbagai jenis keutamaan, berbagai jenis anugerah. Nah, ini kaitannya dengan sifat ar-rububiyah. Fatauhiduhu ta'ala bisifatil kamal wa tafarruduhu birrububiyah yalzam minhu an la yastahiqqul ibadah ahadun siwa. Maka mengesahkan Allah, fatawahhuduhu ta'ala bisifatil kamal, maka keesaan Allah dalam hal sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah dalam hal ar-rububiyah, apa tadi ar-rububiyah, penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan, itu mengharuskan, ya, la yastahiqul ibadah, tidak bisa, tidak boleh, tidak cocok mendapatkan ibadah seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Mestinya demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak mendebat ya, banyak menyebutkan argumen dalam Al-Qur'an untuk mematahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kesyirikan dengan menyebutkan ya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dengan menyebutkan ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya, yang menciptakan kalian. Khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, karena memang yang berhak untuk disembah adalah yang memiliki ya, sifat-sifat yang sempurna dan memiliki sifat-sifat ar-rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala wa maqsudu da'watir rusul min awalihim ila akhirihim ad-da'watu ila hadha tauhid. Dan maksud dakwah para rasul dari awal hingga akhir, siapa rasul yang pertama? Ini. Siapa rasul yang pertama? Nabi siapa? Sudah belajar? Belum? Belum belajar iman kepada rasul di belakangnya. Nabi Nuh, Hasan tabarakallahu fih. Ya, dari awal dari sejak Nabi Nuh ya, rasul yang pertama min jami'ir rusul. Baik. Ila akhirih, sampai kepada rasul yang terakhir. Ah, siapa rasul terakhir? Tidak. Siapa rasul terakhir? Enggak tahu rasul terakhir. Siapa rasulmu? Nabi siapa? Nabi Muhammad as-santa. Ya, Nabi Muhammad nabi kita, rasul terakhir. Enggak boleh ada nabi setelahnya. Ya. Gitu. Apa maksud daripada diutusnya mereka dari awal hingga akhir ke tengah-tengah manusia? Ad-da'watu ila hadza tauhid. Maksudnya adalah berdakwah kepada tauhid ini. Ya. Maksud paling pokok, bukan satu-satunya maksud. Tapi maksud paling mendasar, paling pokok. Di sana maksud yang lain banyak. Di antaranya apa? Mendakwakan tentang akhlak yang mulia, ya, adab yang mulia dan seterusnya. Tapi yang paling pokok ini. Nah, fadzakara al-musannifu fi hadhihi tarjamati min an-nusus ma yadullu ala anna Allah khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wal-ikhlas lahu wa anna dhalika haqquhu al-wajibu al-mafrudu alaihim. Dan penulis alaihi rahmatullah, siapa nama penulis? Siapa penulis? Syekh siapa? Syekh Sa'di atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Saleh Fauzan? A, B, C. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Beliau menyebutkan dalam bab ini nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis, ma yadullu ala anna Allah khalaqal khalqa ibadah. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk jin dan manusia ya, li ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Apa dalilnya? Ahsanta, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah antum hafal di mata. Ini dalil. Ya. Nas yang menunjukkan maksudnya Allah menciptakan makhluk li ibadatihi, untuk beribadah kepada makhluk secara umum, malaikat, jin, manusia. Tapi yang disebutkan dalam ayat hanya dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Malaikatnya mana? Hah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Malaikat diciptakan untuk apa? Ya, beribadah juga. Ketika malaikat tidak disebutkan dalam ayat ini, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Bahkan mereka adalah makhluk ya. Ta'asunallah ma'amaruhum yaf'aluna ma'yukmarun. Selalu beribadah mereka. Tidak pernah tidak beribadah. Tidak pernah durhaka. terhadap perintah-perintah Allah. Adapun jin dan manusia terbagi, ada yang taat, ada yang durhaka, ya. Di antara manusia ada yang taat jelas, ada yang durhaka juga jelas. Jin juga demikian. Adapun malaikat semuanya taat kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari malaikat yang ingkar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa anna dhalika haqquhu al-wajib al-mafruudu 'alaihim, dan bahwasanya dhalika, dhalika isim isyarah kembali kepada ibadah. Ya, bahwasanya ibadah ikhlas, mengikhlaskan ibadah itu adalah hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Nah, yang wajib mereka tunaikan. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini dulu ya materi kita malam ini. Di sini ada pertanyaan tentang apa tadi itu, yang memindahkan arasnya Ratu Saba, jin atau malaikat. Nah, yang memindahkannya alladhi utul ilm. Nah, baik, yang diberikan ilmu. Dalam surat An-Naml ya disebutkan qala alladhi indahu ilmun minal kitab, indahu ilmun minal kitab. Nah, qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yatadda ilayka tarfuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Berarti siapa yang membawanya? Ifrit atau indahu ilmun minal kitab? Ifrit mengatakan apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit jin, salah satu dari bangsa jin yang memiliki kekuatan yang cepat. Dia mengatakan, aku akan datangkan ya singgasananya Ratu Saba sebelum kamu berdiri dari tempatmu, wahai Sulaiman. Ternyata ada orang di situ ya, alladzi indahu ilmu minal kitab, lebih cepat lagi sebelum matamu berkedip sudah ada. Lebih cepat mana? Berdiri atau mata berkedip? Mata berkedip. Berdiri itu butuh proses berapa detik? Apalagi kalau badan besar kan ya? Ya berkedip sekejap mata. Nah, itu bukan ifrit, tapi siapa? Alladzi indahu ilmun minal kitab. Dan ahli tafsir memiliki beberapa versi dalam menafsirkan. Nah, ada beberapa penafsiran. Di antara malaikat yang mengatakan malaikat, malaikat, nah malaikat Jibril, Allahu a'lam. Makanya yang disebutkan tadi itu di antara apa ya, kekuatan yang dimiliki oleh malaikat. Pun demikian mereka tidak bisa menyamai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi intinya tidak ada ya menyamai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dalam hal kesempurnaannya, itulah kandungan dari tauhidul asma wa sifat. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi.